Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Masyaallah kan wa malam ya salam yakun wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Ibadah makbulah tadi sudah kita bahas beberapa hal yang terkait dengan konspirasi dan kita masih melanjutkan. Melanjutkan dan ada satu film yang belum selesai tadi. Jadi kita melihat bagaimana simbol-simbol Zionis internasional, simbol-simbol paganis ini ternyata menyebar ke tempat-tempat ibadah. Mungkin untuk beberapa saat ke depan kita masih menyoroti itu. Ada teman yang pada akhirnya tadi saya sudah ngobrol dan pada akhirnya meyakini bahwa ternyata agama-agama ini adalah ciptaan Yahudi. Benar. Agama Yahudi ciptaan mereka. Siapa? Para pendeta Sanhedrin yang memasukkan Taurat menjadi Talmud. Mereka yang menciptakan agama Yahudi. Agama Kristen pun demi Allah, dalam pandangan saya, hasil dari apa yang saya kaji selama ini, itu pun ciptaan Yahudi, agama Kristen. Ya, mereka ciptakan dogma agamanya dan mereka ciptakan tokoh-tokohnya, termasuk yang akan kita lihat yang satu ini. Volumenya? Volume. Volume. Himbauan untuk jamaah bagi yang punya penyakit jantung, harap tenang, jangan tegang. Do you want to see the real face? Baik, ini adalah simbol swastika, simbol Nazi yang sebetulnya merupakan ciptaan Yahudi juga. Ya, dan ini burung. Burung ini adalah simbol tadi dewa-dewa matahari dalam mitologi agama-agama paganis. Mereka selalu menjadikan burung ini memang sebagai simbol kemerdekaan yang abadi. Kenapa? Karena dewa selalu turun ke bumi dengan menggunakan burung. Ya, nah maka burung ini menjadi simbol keabadian sebuah negara, termasuk negara kita. Baik, ini menjadi emblemnya seorang anak yang dikader untuk menjadi Nazi Tulen. Nah, ini seorang anak yang dikader Nazi untuk mengkader generasinya itu dari bayi. Jadi agar murni anak itu tumbuh dengan dogma Nazi. Kira-kira kalau anak ini sudah tumbuh dewasa, dia jadi siapa? Hitler, bukan? Kita lihat siapa dia. Siapa? Bukan. Wow, jauh. Siapa? Baik. Loh, memang selama ini siapa yang menciptakan agama Kristen? Dajjal. Dan siapa yang pertama kali diperbudak untuk itu? Ya, siapa lagi kalau bukan pendeta Sanhedrin yang memasukkan Taurat menjadi Talmud, yang konspirasi mereka merubah Taurat menjadi Talmud di Yerusalem, Palestina, ketahuan sama Nabi Isa. Ketika mereka ceramah tentang Taurat padahal itu Talmud, dibantah sama Nabi Isa yang waktu itu usianya baru 7 atau 8 tahun. Nabi Isa naik ke atas bangku. Wailun lakum, celaka kalian. Innakum tuharifun al-kalima ammawadih. Kalian telah merubah Taurat dari tempatnya. Taurat tidak seperti itu. Nih, Taurat seperti ini. Dibacakan sama Nabi Isa AS. Kaget para pendeta Sanhedrin. Waduh, ketahuan kita bohongnya. Oh iya, terima kasih nak. Puluhan tahun atau mungkin berabad-abad, budaya mereka, kebohongan mereka tidak terbongkar. Sekali terbongkar anak kecil, Isa bin Maryam. Itulah kenapa Allah selain mewahyukan Injil juga melilhamkan Taurat agar Nabi Isa meluruskan dan membongkar kebohongan para pendeta Sanhedrin. Seperpanjang ini ya, untuk menunjukkan kalau agama ini ciptaan mereka. Tokoh-tokohnya pun sudah mereka persiapkan. Baik. Setiap kali pendeta Sanhedrin ceramah di Yerusalem, dibantah sama Nabi Isa. Maka lama-kelamaan mereka berkumpul dan kesal sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini anak kalau kita biarkan tekor kita. Kenapa? Ketahuan kita bohong. Jadi gimana? Bunuh dia. Saya sepakat Isa bin Maryam harus dibunuh. Tapi bagaimana caranya? Tidak mungkin kita membunuhnya. Kita kan sudah terbiasa mengarang ayat-ayat Tuhan. Kita sudah terbiasa mengarang kitab suci. Kita karang doktrin untuk menyesat, untuk menghancurkan Isa. Gimana? Maka disepakatilah. Lalu seseorang membuat dogma, dogma bohong, hoax super dunia. Apa? Hoax kelas dunia. Apa itu? Doktrin Tuhan bingung. Pernah mendengar doktrin Tuhan bingung? Apa maksudnya? Dikaitkan langsung kepada Nabi Adam tadi. Ketika Nabi Adam melanggar larangan Allah memetik dan memakan buah pohon kayu, atau iblis mengatakannya huldi, Tuhan murka kepada Adam. Ini dogma mereka. Ketika Tuhan akan menghukum Adam, Tuhan urung. Adam ini manusia. Aku Tuhan. Jangankan Adam, alam semesta aku sentil hancur tuh. Apalagi Adam. Adam akan kesakitan dengan hukumanku. Maka Tuhan bingung di sana. Hukum jangan. Kok jadi dua lagi? Hukum jangan, hukum jangan, hukum jangan. Apa yang terjadi? Bingung Tuhan. Nah, lalu Tuhan menemukan ide. Konsep seperti ini menjadi akidah dalam 10 akidah Syiah. Al-Bada, akidah yang ke-8. Tuhan pernah tidak tahu tentang Ali. Pada akhirnya Tuhan tahu Ali. Lalu Tuhan menyesal, salah mengutus Nabi. Harusnya Ali, ini kenapa Muhammad. Nah, kemudian Tuhan menemukan ide. Eureka, kata Tuhan. Apa itu? Aku kan Tuhan, Tuhan itu immortal. Kalau begitu aku aja yang dihukum, jangan Adam. Baik, Jibril, sini Jibril. Baik Tuhan, ada apa Tuhan? Tulis maklumat Tuhan. Baik Tuhan. Buka laptop Jibril, ketik tuh. Maklumat Tuhan, .2. Apa Tuhan? Catat. Tuhan menjelma menjadi manusia. Sekali lagi, ini dogma yang dibuat oleh para pendeta Sanhedrin untuk menghasut raja-raja Romawi agar menyalib Nabi Isa. Kita akan paham. Lanjut? Lanjut ya. Udah mulai tegang lagi nih. Baik, kemudian ketika Tuhan merumuskan untuk menjelma menjadi manusia, Tuhan bingung. Lalu bagaimana cara aku turun ke dunia? Kalau aku turun begitu saja, manusia tidak akan percaya aku ini Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Berarti aku harus dilahirkan secara normal. Kalau gitu, aku lahir secara normal. Jibril nomor 2, Tuhan lahir secara normal. Baik Tuhan, maklumat Tuhan nomor 2, Jibril, Tuhan lahir secara normal. Yang ketiga Tuhan bingung, kalau aku lahir secara normal, siapa wanita yang layak melahirkan Tuhan? Bingung Tuhan, di Jogja aja banyak nih, siapa yang harus aku pilih nih? Jibril ngasih masukan, Tuhan boleh ngasih masukan, Tuhan boleh Jibril. Masa Tuhan yang kasih masukan sama Jibril? Inilah gilanya para pendeta Sanhedrin. Ingat, sekarang mereka masih ada keturunannya. Karena mereka bermetamorfosis dari pendeta Sanhedrin menjadi Ordo Zion, dari Ordo Zion menjadi Knight Templar, dari Knight Templar menjadi Illuminati, dari Illuminati menjadi Freemasonry. Sekarang mereka menjadi Bohemian Grove. Cari di YouTube atau di Google, ada. Silakan. Semua buku sudah saya dan terkait ini beberapa buku, enggak semua. Beberapa buku sudah yang terkait dengan ini sudah saya baca. Ini hasilnya. Jibril ngasih ide, Tuhan, boleh saya ngasih masukan? Apa Jibril? Engkau pernah mengutus saya ke Bethlehem. Di Nazaret tepatnya ada seorang wanita suci. Hidupnya hancur beribadah kepadamu. Berkhidmat mengabdikan diri kepadamu. Dan dia masih suci Tuhan. Belum ada siapapun yang menentuhnya. Siapa Jibril? Masa Tuhan tidak tahu? Nanya sama Jibril. Ini gilanya mereka. Mereka sudah terbiasa menghina Allah kok. Lihat dalam Al-Quran. Inna Allahu fuqara wa nahnu agdiya. Begitu kan? Allah itu fakir, kita kaya. Itu kata mereka dalam Al-Quran. Yadullahi maglulah, tangan Allah terbelenggu. Itu zolimnya mereka. Siapa dia Jibril? Maryam Tuhan, Maryam binti Imran. Jibril, ihbit ilal ardi kullaha li annani sangfu min ruhi ilaiha. Turun Jibril kamu ke dunia. Katakan pada Maryam, kalau aku akan meniupkan sebagian ruhku ke dalam rahimnya. Maka Tuhan meniupkan ruhnya ke dalam rahim Siti Maryam. Maka hamillah Maria, melahirkan Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia. Jadi Yesus lahir untuk menebus dosa Adam dan keturunannya.

Kalau di Indonesia, Eli ini pemain timnas sepak bola. Eli Ayboy. Cuma di Indonesia, Tuhan bermain bola. Aduh, mohon maaf. Eli Ayboy. Eli lama sabakhtani. Tuhanku, Tuhanku, kenapa kau tinggalkan aku? Loh, kok bisa dilihat Nabi Isa diangkat? Oh, berarti Nabi Isa diangkat dengan fisiknya, bukan hanya ruhnya saja. Betul? Disalib dia. Nah, ini yang menarik tentang Dajjal. Rasulullah SAW bersabda, "Sa'ungzirukum ma ba'asallahu nabiyan katun min adama ila takumusah ila yusi' ummatahu ang syari fitnatil masih dajjal." Tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun sejak Adam sampai hari kiamat, melainkan mereka mewasiatkan kepada kaumnya, hati-hati dengan fitnah dajjal. Nabi Adam memperingatkan, seolah-olah dajjal akan muncul di zaman Nabi Adam. Itulah fitnah yang terburuk. Kama angzara Nuh kaumah, sebagaimana Nuh mengingatkan kaumnya. Wal yaum, hari ini, sa'akulakum malam yakulhu bin qabl wahidun minum nabiyun min qabli. Aku akan katakan pada kalian tentang Dajjal yang satu nabi pun belum pernah mengatakannya. Jadi ada berita terkait Dajjal yang cuma Rasulullah yang tahu. Siapa? Apa yang maksudkan? Innahu a'war wallahu laisa bi'a'war. Dia itu pecak. A'war bukan buta, pecak. Kalau orang buta, itu ada juga orang yang buta itu matanya normal kan, tapi tidak bisa melihat. Itu disebutnya apa? Buta kan? Tapi kalau pecak bukan hanya buta, tidak bisa melihat, tapi matanya rusak. A'war di sana cacat mukanya, rusak, pecak. Sesungguhnya dia pecak sebelah matanya dan Allah tidak pecak. Pertanyaannya, kenapa cuma Rasulullah yang menyebutkan kalau Dajjal pecak sebelah mata kanannya? Karena peristiwa hilangnya sebelah mata kanan Dajjal terjadi setelah Nabi Isa diangkat. Ketika Yudas Iskariot diarak ke Bukit Golgota, itulah peristiwa Paskah. Lihat perayaan Paskah orang-orang Kristen. Herodes memegang pedang di tangan kanannya, Old Testament, perjanjian lama, di tangan kirinya. Itu pedang ditusuk-tusukkan ke tubuh Yudas Iskariot yang dikira Yesus Kristus, Isa bin Maryam. Ketika darah bercucuran, para pendeta Sanhedrin berebut darah Yesus tadi, diminum. Lihat rukun agama Kristen yang kelima. Mereka punya 7 rukun agama Kristen. Yang kelima, Ekaristi, Holy Water, rukun meminum air suci. Mereka yakin kalau ada bagian tubuh Yesus Kristus bersatu dengan bagian tubuh mereka, mereka tidak akan tersentuh api neraka selamanya. Maka mereka berebut darah. Itu rukun kelima. Banyak tusukan pedang karena Golgota itu jauh, tempat di mana dia dikuburkan. Tusukan pedang itu banyak mengelupaskan daging-dagingnya. Diambil itu daging dimakan. Rukun agama ketiga Kristen, Ekaristi Kusti Kudus. Selesai kebaktian di gereja, berbaris, pendeta di depan memegang nampan, dikasih roti kecil kan? Itu Ekaristi Kusti Kudus. Rukun memakan tubuh Tuhan. Agama paling kejam di dunia, tubuh Tuhannya dimakan. Loh, kan dimakan. Nah, yang menarik ini yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Salah satu tusukan pedang Yudas Iskariot menusuk mata kanan Dajjal. Oh, berarti Dajjal buta, pecak, tidak pecak sejak lahir. Normal kedua matanya ketika dilahirkan. Dan cuma Rasulullah yang memberitahukan tentang Dajjal, kalau Dajjal pecak sebelah matanya. Kenapa? Karena peristiwa tertusuknya mata kanan Dajjal terjadi setelah Isa bin Maryam diangkat. Betul? Jadi siapa yang disalib? Dajjal. Barnabas ingin membuktikan. Aku ingin membuktikan kalau Yudas Iskariot ini adalah Dajjal. Akan aku tunggu setelah 3 hari 3 malam. Akan aku gali kuburnya. Kalau dia masih hidup, berarti dia Dajjal. 3 hari 3 malam dibiarkan oleh Barnabas. Di tengah malam tidak ada seorang pun yang tahu. Barnabas menggali kuburan Yudas Iskariot. Allah mengembalikan wajah Yudas, wajah Isa kepada wajah Yudas. Pergantian wajah tadi mengakibatkan ada polarisasi cahaya terpancar, menembakkan kain kafan, maka darahnya nempel di kain kafannya. Maka ada wajah Yesus Kristus seluruh dunia sama di setiap katedral dan gereja. Kenapa? Ngambil dari kain kafan itu. Kayak mesin fotokopian. Tintanya ditembak dengan cahaya kan? Nempel di kertas kosong, betul? Jadi mesin fotokopian ilhamnya dari sini. Nyambung, pokoknya mah cocok logi. Konspirasi. Konspirasi fotokopi. Apapun mereknya, konspirasi namanya. Canon. Apalagi. Baik, apalagi menurut. Ya. Ketika digali sama Barnabas, ternyata dia masih hidup. Betul kamu Dajjal. Dibawa sama Barnabas diobatin. Tinggal satu hal yang ditunggu Barnabas, dia mengaku Isa bin Maryam. Tapi Barnabas sudah paham, ketika dibersihkan wajahnya, kaget. Oh, dia kembali lagi ke wajah semula. Cuma Barnabas yang tahu. Maka Barnabas merasa penting untuk menuliskan Injil tentang kebenaran Nabi Isa. Kalau Nabi Isa bukan Yesus, kalau yang mengaku Yesus membohongkan Nabi Isa adalah Dajjal. Sayang, Barnabas dibantai oleh mereka yang ada dalam kendali pengaruh Sanhedrin ya, dan pengikutnya. Maka yang muncul bukan Injil Barnabas, tapi Lukas, Yahya, Markus, Matius yang tidak pernah sejaman dengan Nabi Isa. 125 tahun kemudian baru mereka karang Bible tadi. Baik. Nah itu tadi konspirasinya. Jadi agama ini ciptaan siapa? Yahudi, Dajjal. Demi Allah, tolong saksikan. Ini keyakinan akan saya bawa sampai hari akhirat. Akan saya akan bersaksi kalau agama Kristen, Yahudi, Syiah semuanya karangan Dajjal. Saya punya buktinya di sini. Mau saya buktikan? Baik. Sampai mana tadi? Ini sudah jelas kan? Mereka ciptakan agamanya dan mereka ciptakan tokoh-tokohnya. Maka begitu pula dengan Islam Nusantara versi mereka. Mereka ciptakan Islam Nusantara dan mereka ciptakan ulama-ulama plotisnya. Betul? Subhanallah. Mereka sudah terbiasa kok. Maka jangan salah, mereka pengalaman dalam hal ini. Maka siapapun yang berpegang teguh pada Quran dan Sunnah kata Rasulullah di zaman penuh fitnah ini, pahalanya 100 mati syahidnya para sahabat. Man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru 100 syahidin. Siapa yang menghidupkan sunnahku di zaman penuh fitnah ini, maka dia akan mendapatkan 100 pahalanya mati syahid hanya dengan menghidupkan sunnah. Karena Rasulullah faham mempertahankan istiqomah dengan Quran dan sunnah itu rintangannya berat, nyawa taruhannya. Betul? Dituduh intoleran, dituduh anti NKRI, dituduh radikal. Betul? Susah kan? Tapi pahalanya luar biasa. Mati syahidnya siapa ya Rasulullah? Syuhada umminna umminhum? Syahidnya kami para sahabat Anda atau mereka? Bal syuhada umminkum, bakal syahidnya kalian para sahabat. Allahu Akbar. 100 kali mati syahidnya para sahabat menghidupkan sunnah di zaman ini. Oh, luar biasa. Baik, istiqomah ya. Sudah hijrah, istiqomah. Dan jangan salah hijrah. Nanti gak dapat pahala. Boro-boro dapat pahala, neraka yang dapat. Baik, kita sudah bahas itu tapi belum selesai. Bagaimana rahmatullah? Kembali kepada Iblis dan Dajjal. Jangan lupakan mereka. Pertemuan yang sangat dinantikan oleh Yudas Iskariot, oleh atau Samiri atau Barnabas, oleh Samiri Dajjal. Maka dia bersama Iblis membuat kerangka kerja untuk menguasai dunia. To take over the world. Ya, apa itu? Satu, menyesatkan umat manusia dari jalan agama. La'ak udana lahum siratal mustaqim. Sudah kita bahas tadi kan? Apa arti siratal mustaqim? Tahu? Tauhid. Surat Maryam ayat 51, Surat Maryam ayat 36, Ali Imran ayat 51. Yang kedua, mengendalikan seluruh dunia. Dunia ada dalam kendali Iblis dan Dajjal. Yang ketiga, meraup keuntungan dengan kekayaan dunia mereka berdua melalui penciptakan ekonomi kapitalis dengan sistem ribawi di mana mereka bisa mengendalikan inflasi seluruh dunia. Dengan sengaja mereka menciptakan korupsi yang dituduhkan pada umat Islam agar umat Islam membenci pemimpinnya yang selalu korup, ya. Kemudian mereka meraup keuntungan padahal angkanya dituduhkan pada umat Islam, uangnya ada pada mereka. Maksudnya, nanti sampai kita pembahasannya pada mata uang 1 dolar. Yang D, menentukan momentum keluarnya mereka di akhir zaman, yaitu di milenium ketiga. Yang entry point-nya adalah WTC. Bukan Usama bin Laden dan Al-Qaeda, tapi mereka yang menciptakan. Demi Allah, faktanya saya punya. Kita bahas ya. Lanjut. Inilah hegemoni yang akan mereka buat. Dolar adalah mata uang mereka. Ini mata uang 1 dolar. Lihat, ini adalah mata uang setan. Lihat, segitiga dengan mata terputus. Kenapa diputus? Karena belum tiba saat sang mata satu datang memimpin kita. Kapan waktunya? Nanti kalau lahir sapi merah. Ternyata sapi merahnya sudah lahir. Ya, berarti kedatangan sang mata satu telah dekat. Artinya negara dunia di New World Order yang mereka cita-citakan, Novus Ordo Seclorum, akan sempurna. Berarti ada kemungkinan di zaman kita Dajjal keluar. Mau kawin tidak? Mau. Amin. Amin. Lihat. Ya, kita pilih rumah kumpulan. Ya, simbol Enid Kuptis. Dan ini sangat berbau Dajjal sekali. Segitiga, Tuhan, mata satu, Dajjal. Lihat plakat sebelah kiri, ada bintang ini. Coba hitung bintang ini, ada 13. Hawariun ada 12. Yudas datang jadi 13. Oh, pantas 13 jadi angka sial. Lihat 13 bintang. Kalau kita lihat sudut-sudutnya, ini melambangkan singgasana Yahudi dengan 13 kasta. Ya, pas. Pas. Ya, pas. Kebetulan atau sesuatu yang sudah mereka rancang, cerdas mereka. Dan untuk mewujudkan ini, mereka harus menghancurkan Islam. Berarti negara-negara Arab harus ada dalam kendali mereka. Yahudi enggak mau sendirian. Yahudi harus ada partner. Siapa lagi kalau bukan Amerika? Tadi negara paman sama. Betul kan? Ini yang terjadi. Maka negara Arab pun ada dalam kendali mereka. Tujuannya apa? Memuluskan jalan Dajjal untuk menguasai dunia. Maka Yahudi melakukannya dengan tiga program besar dunia. Satu, eksodus besar-besaran ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Melalui resolusi Atul Balfour, Menlo Inggris yang diperbudak Yahudi oleh Rothschild atau Rockefeller. Mereka mengeluarkan resolusi Atul Balfour yang isinya mengizinkan Yahudi untuk hijrah ke Palestina. Maka sejak saat itu, mereka hijrah setiap 2 minggu sekali 1,000 orang ke tanah Palestina. Kenapa harus Palestina? Karena Palestina adalah jantung dunia. Dia menghubungkan 3 benua. Palestina menghubungkan benua Afrika, Eropa dan Asia. Maka siapapun yang menguasai Palestina, dia menguasai dunia. Yahudi ingin menguasai dunia, maka Palestina harus mereka kuasai. Itu program mereka. Maka di Palestina tahun 14 Mei 1948 mereka mendeklarasikan, memproklamirkan berdirinya Israel di tanah Palestina. Dan yang terakhir, setelah mereka punya negara, mereka menanamkan hegemoni ke seluruh dunia, the New World Order. Siapa penggagas mereka? Inilah Hizbush Shaitannya mereka. Baik, mereka inilah yang kemudian menciptakan platformnya, langkah demi langkahnya untuk menuju negara dunia. Apa negara dunia itu? The New World Order tadi. Dalam mata uang $1, Novus Ordo Seclorum. Satu, dunia adalah pemerintahan tunggal mereka. Siapa? Yahudi. Maka negara-negara di seluruh dunia harus sejalan dengan agenda Yahudi. Artinya, mereka harus menjadi shadow government-nya Yahudi. Betul? Bertentangan dengan agenda Yahudi, habis mereka. Lihat Irak, lihat Mesir, lihat Afghanistan, lihat Suriah, lihat Palestina, lihat Yaman. Maka negara yang tersisa adalah negara yang pro kepada mereka. Saya buktikan tidak lama lagi. Maka mereka menciptakan shadow government, demokrasi. Itu virus yang mereka sebarkan agar negara di dunia ada dalam kendali mereka. Divide, dipecah belah, et impera, lalu mereka kuasai. Itu strategi klasik mereka. Lalu mereka menciptakan sistem politik demokrasi tadi. Ya, demokrasi apa demokrasi? Demokrasi. Reformasi apa repot nasi? Repot nasi. Ekonomi kapitalisme yang ribawi, dolar. Bapak sekalian yang mati loh, tadi ada teman yang bertanya tentang mata uang. Baik, hari ini kita tidak bisa mengklaim kalau kita sudah syariah dengan sistem ekonomi dan perbankan kita. Tidak bisa. Selama kita masih menggunakan uang kertas, kita tidak bisa melepaskan diri dari riba. Rasul mengatakan, akan datang suatu masa di akhir zaman di mana manusia akan memakan harta riba. Sayati ala nasi zamanan annasu sayakuluna riba. Akan datang di akhir zaman manusia, satu masa di mana manusia memakan harta riba. Kalaupun mereka tidak memakan harta riba, mereka terkena dengan debu riba. Baik, punten, saya bukan sombong, ini uang seadanya. Atau saya pinjam nih, nanti dikira banyak duit. Oh, enggak ada. Oh, enggak apa-apa, langsung. Oke. jawaban sama Ikhwan. Kita yang tadi nanya tentang mata uang saudara. Mas Habib ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara uang ini, saya yakin antum sudah hafal semua. Sudah pengalaman seumur hidup ya. Di antara mata uang ini, yang paling mahal yang warna apa? Yang warna merah. Yang paling murah? Yang ini ya. Gak berwarna. Apa bedanya? Lo ongkos untuk membuat uang ini sama uang ini sama kan? Sama saja. Lo kok bisa yang ini lebih tinggi? Lihat, dari intrinsiknya saja sudah riba kan? Padahal biaya untuk membuat ini sama. Baik, betul? Inilah riba. Baik, berikutnya, Prasilian. Waktu saya masih SD, 2000 bisa kebeli baju satu setel. Betul tidak? Waktu saya masih SD. Ya. 35 tahun yang lalu, saya sudah 40, kepala 4 sekarang. 35 tahun yang lalu, ini kebeli satu setel baju. Sekarang? Toilet. Inflasi kan? Lalu bagaimana dengan dinar? Rasulullah pernah memerintahkan Ali bin Abi Thalib. Udah kayak mas. Mas Ken takut ini sebentar lagi ya mas Ken ya. Tenang mas Ken, nggak ada intel kok nggak ada. Siap siap. Aman pulang. Baik. Jihad saya. Bismillah. Ali bin Abi Thalib pernah diperintahkan oleh Rasulullah membeli domba, kambing. Li, kamu ke pasar kambing, beli kambing satu. Harga kambing di zaman Rasulullah 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu, 1 dinar. Ali datang ke pasar kambing, pulang. Kenapa Ali yang disuruh? Karena Ali adalah sahabat terhebat dalam memilih kambing yang sehat dan dagingnya gemuk dan bagus kualitasnya. Pulang dari pasar kambing, bertemu dengan sahabat lain. Wah, Ali, baru dari pasar kambing ya? Iya. Wah, kambingnya boleh juga nih. Kalau saya beli gimana? Aduh mohon maaf, ini saya disuruh Rasulullah, ini punya Rasulullah. Gampang Li, gimana saya beli 2 dinar? Mau gak kamu balik lagi, beli lagi buat Rasul? Kan jadi punya 2. Kamu ikhlas sih membelinya? Iya aku ikhlas. Baik, dibeli 2 dinar tuh. Maka Ali balik lagi, dapat 2 kambing. 2 dinar, 2 kambing. Artinya 1 kambing, 1 dinar. Kembali kepada Rasulullah. Loh kok 2 Li? Aku kan ngasih 1 dinar, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, tadi ada sahabat yang beli dan dia berani membeli 2 dinar. Lalu aku jual pada dia, mohon maaf ya Rasul. Dan sekarang jadi 2. Alhamdulillah, kamu memang pembawa berkah. Ayo kita makan sama-sama. Ayo sembelih. 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu, kambing 1 dinar. Sekarang berapa? 1 dinar berapa? 2 juta setengah. Kebelikan kambing. Bayangkan, 1400 tahun tidak mengalami inflasi. Lah ini, 35 tahun inflasinya sudah berapa kali lipat? Demi Allah, begini mereka cara menguasai dunia. Dajjal. Pinter kok dajjal. Inilah ekonomi kapitalisme. Baik, negara tidak pernah mencetak uang ini. Negara hanya menentukan RAPBN, betul? Sejumlah sekian triliun. Lalu diserahkan ke Bank Indonesia. Bank Indonesia tidak bertanggung jawab. Bank Indonesia tidak bertanggung jawab pada pemerintah. Bertanggung jawabnya pada Bank Internasional, IMF, Bank Dunia. Itu tanggung jawabnya. Maka Bank Indonesia mencetak uang sejumlah RAPBN, angka RAPBN. Lalu diberikan pada pemerintah kita. Pemerintah kita tidak bayar cash kan untuk membayarnya, tapi ngutang. Ada jangka, ada bunga. Setiap lembarnya ada bunga. Artinya siapapun yang memegang uang ini di dompetnya siap dengan bunganya. Apa itu bukan riba? Jadi jangan mengaku syariah kalau masih menggunakan ini. Ayo keluarkan semua uang kalian. Demi Allah, semua kalian. Hanya dengan dinar dirham kita akan menghabiskan dan akan menyingkirkan kapitalisme ekonomi. Betul? Allahu Akbar. Doakan insyaallah. Kami sedang berjuang dengan X-Bank akan menggeser dominasi 9 naga agar Indonesia menggunakan dinar dirham, agar hutang kita ke PMF dibayar lunas. Kita punya Freeport untuk membayar hutangnya. Betul? Betul. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini jihad ibadillah. Sudah banyak ex-bank yang sudah, mereka yang tadinya di bank-bank konvensional sudah hijrah. Insya Allah mereka siap jihad dengan ini. Arsitektur pun sudah banyak yang hijrah. Insya Allah kami akan membuat itu. Doakan, kami di Bandung akan berjuang sama-sama dengan Jogja. Kita satukan potensi kita. Dengan berjamaah kita akan kuat. Betul? Lanjut? Lanjut. Wah, udah habis waktunya. Lanjut. One military system. Apa sistem mereka? Bantai dulu bukti belakangan. Oh, Saddam Hussein menyembunyikan senjata pemusnah massal. Tangkap dia, hukum mati. Sesudah dihukum mati dan ratusan masjid dihancurkan, saya punya filmnya di sini bagaimana Irak dibantai. Nonton dulu. Nonton dulu para ulama. Nonton istirahat dulu. Kayaknya daurahnya ini butuh waktu 1 bulan, Ustaz. Supaya selesai.